Mitra bisnis, untuk Anda para pemilik bisnis, nah ini udah mulai harus aware, mulai waspada dengan bulan depan nih yang kabarnya akan terjadi kenaikan BBM juga. Apakah Anda juga udah punya rasa ketar-ketir belum nih? Itu baru, itu di bisnis ya, belum lagi secara pribadi juga ya Bang, pasti ada kenaikan yang cukup signifikan juga, di mana biaya transportasi juga pasti bensinnya itu loh maksudnya, pasti juga nambah dari pos yang biasanya gitu. Iya, dan juga Anda harus bisa menghitung bahwa situasi di Timur Tengah, terutama antara Iran, ini kan krisisnya krisis nuklir karena Iran dianggap memiliki senjata pemusnah massal gitu kan, penyada nuklir. Dan ini kelihatannya akan berkepanjangan dan kemungkinan akan memacu harga minyak gitu loh dunia, mungkin sampai di atas $135 per barrel gitu loh. Dan ini artinya kalau pemerintah naik ya sekarang, apakah pemerintah akan naik lagi nanti, misalnya kalau harga minyak melonjak di atas $150 per barrel, kemudian pemerintah juga naikin lagi, kita kan nggak tahu. Ya katanya sih pasal 7 ayat 4-nya mau dimasukin lagi ya. Di mana pemerintah bisa menaikkan sewaktu-waktu sesuai dengan harga IPO di dunia gitu. Makanya. Cuman kan di Jakarta juga ada taruhan juga gitu kan. Apa tuh? Taruhannya naik apa ke kanan. Jadi kalau kemarin saya dikasih tahu pasar taruhan ternyata 3-1 kagak naik. Oh gitu ya. Karena pemerintah, karena kan kemungkinan besar mungkin SBY sudah ini udah tahun terakhir gitu kan. Dia mungkin tidak mau menciptakan legacy bahwa dia menaikkan harga dan menyengsarakan rakyat. Jadi mungkin aja dia pilih, udahlah biarinlah. Subsidi memukak, tapi nama citra tetap baik. Iya, Bang, tapi gini Bang, kalau boleh tahu, ini kan tadi kita belum sampai ke sana sih, atau mungkin mau sampai ke sini juga. Sebagai pengusaha kan punya anak buah juga, punya karyawan. Nah, ini pasti juga ada tuntutan untuk BBM naik, bos gaji naik dong. Nah, ini gimana antisipasinya Bang? Ya inilah yang makanya kan kemarin, makanya ada isu kudeta, ada isu makar, ada isu demonstrasi besar-besaran. Itu kan ditiup-tiupin. Itu semata-mata karena memang kalau kita, ya kita tidak tahu lah ya. Tapi kan katakanlah di Indonesia itu belum ada. Jadi apa yang akan terjadi dengan kenaikan BBM ini? Ini akan menciptakan efek domino yang luar biasa gitu. Kita tidak tahu ya apakah taksi akan naik juga. Oh iya benar. Iya. Tak kepikiran. Iya. Busway naik nggak? Ya kan, jadi masalahnya adalah begini, untuk orang yang pegawai biasa gitu loh, kemungkinan besar gitu loh kalau itu naik gitu loh dan pemerintah tidak melakukan kontrol, kemungkinan besar transport dia menjadi membengkak. Kalau dia punya motor sendiri sih mungkin nggak begitu berasa ya, tapi kalau dia naik angkutan umum dan angkutan umum itu naik dengan tingkat kenaikan 30% juga ya, gitu loh, atau 25%, saya nggak tahu, itu akan berat juga buat orang. Nah padahal itu kan juga jadi masalah ya Bang ya. Kalau gak salah kan kemarin pemerintah maksudnya kan nih harga BBM gue naikin, lo yang pada punya mobil naik angkutan umum. Giliran mau BBM naik, kata pengusaha angkutan umum, bakal mati nih bisnis gue. Nah yang benar gimana makanya, tuh Bang? Ini ya kan yang ini, karena kalau pemerintah melarang mereka untuk menaikkan harga untuk angkutan, udah pasti kan mereka gak bisa menaikkan harga. Dan itu akan membuat margin mereka menjadi sangat turun gitu loh. Dan yang kacau nih adalah seringkali kan abis ini Indomie naik gitu loh, ketoprak naik, gado-gado naik, pokoknya makanan minuman naik semua. Iya. Terus udah gitu kan gajinya gak naik Bang. Gimana coba, ayo. Iya kan. Dan ini kan semua ngejar nih, ngejar omset kan? Iya. Nah yang korupsi juga ngejar omset. Korupsi terus. Iya, dia juga ngejar omset. Jadi Anda bisa bayangin, ini kejadiannya akan berlipat-lipat gitu. Ini kan saya pernah nanya ke tukang ketoprak, saya beli ketoprak biasanya sekian, terus naik. Apa tukang ketopraknya tuh nggak dibilang? Dari 7.000 naik 9.000. Iya, dia bilang apa? Apa tuh? Emang ya nggak tahu, bensin naik. Rasain lu Bang. Gimana waktu gak ketoprak. Jadi Anda bisa melihat ini kan semuanya naik dan akibatnya kayak kalau kita takutnya kan pegawai sehari makan dua kali misalnya di kantor. Yeah. Itunya naik, ongkosnya angkutannya naik. Akibatnya mau tidak mau mungkin saving dia gitu loh, saving dia menjadi menurun gitu loh. Dia tidak lagi bisa menabung sebanyak dulu gitu semacam. Dan akhirnya kan perbankan juga yang akan ini akan rumit juga, karena kalau saving masyarakat menjadi turun gara-gara BBM ini, mau gak mau kan bank juga dana ketiganya juga menjadi turun. Dan ini menjadi sebuah efek domino yang satu menimpa satu, satu menimpa satu, dan seterusnya. Ya. Dan ini yang mungkin meleset juga gak dipikirin ya bang. Itulah. Kalau dampaknya seperti itu. Beberapa ekonom yang harus menghitung inflasi. Kemarin waktu ketemu sama saya rada-rada bingung. Bener gak inflasinya segitu kira-kira ya. Oke bang, nanti kita lanjutin lagi di bahasan terakhir. Dan terima kasih Mitra Bisnis Anda masih bersama kami. Jangan lupa ini adalah Kafis Break, dan topik kita sore ini memang mengenai strategi menghadapi kenaikan BBM ya. Silahkan bagi Anda yang mungkin sedang berkendara juga, mau sekedar SMS di 0816 924 924. Kami akan segera kembali.